Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'ashir al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam keempat dari bulan Jumadal Ula 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 18 Desember 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Al-Imam Baqiyatus Salaf Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Wara'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bita'liqati ala Syarhis Sunnah Lil-Imam Al-Barbahari Alayhi Rahmatullah, yang mana ikhwati fillah ya ra'akumullah, walhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas apa yang terkait dengan qa'idah min qa'idi ahli sunnati wal jama'ah, yaitu al-iman biwujudil jannati wal nar wa annahuma makhluqatan. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya surga dan neraka, dan kedua makhluk tersebut saat ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kaidah yang terakhir kita bahas adalah ucapan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, qad alimallahu adada ahli al-jannati wa man yadkhuluha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui jumlah penduduk al-jannah, jumlah penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, dan siapa saja yang akan masuk ke dalam surga tersebut. Begitu pula an-nar yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan, bahwasanya an-nar pun demikian, neraka Allah pun demikian. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui berapa orang yang akan masuk ke dalam an-nar wal-iyadu billah, dan siapa saja yang akan masuk ke dalam an-nar tersebut. Kita sampai kepada ucapan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, la tafnayani abadan. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Fauzan Hafizahullah wa ra'a, al-jannatu wan-naru darani baqiyatani la tafnayani abadan. Bahwasanya syurga Allah Subhanahu wa taala dan nerakanya adalah dua makhluk, dua tempat yang akan senantiasa ada dan tidak akan pernah sirna. Karena kehidupan di dalam syurga dan neraka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kehidupan yang abadi, sebagai kehidupan yang terus-menerus, tidak ada ujungnya. Di sekian banyaknya ayat Allah Subhanahu wa taala, banyaknya hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semuanya menjelaskan bahwa kehidupan orang-orang yang beriman akan berujung di surga Allah Subhanahu wa taala, sementara wal iyadhu billah keadaan orang-orang yang fasik, yang fajir, bahkan kufur wal'iyadzu billah, maka ujung dari kehidupan mereka adalah an-nar. Na'udzu billah min dzalik. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa hadza fihi raddun 'ala man yara annal jannata wan-nara tafnayan. dalam ucapan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah ini terdapat sebuah bantahan terhadap pihak-pihak yang menyatakan bahwa surga dan neraka itu akan sirna suatu saat. Al-Jannatu wan-Nar tidak akan abadi selama-lamanya. Apa statement dan ucapan mereka? Yaquluna li'alla tusyarikallaha fil baqa, agar tidak ada yang sama sekali menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam kemahaabadiannya. Karena Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita ketahui adalah sesuatu satu zat yang abadi, tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah binasa zat Allahu jalla jalaluh. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha abadi, tidak boleh ada satu makhluk pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kemahaabadian tersebut. Sehingga mereka memiliki sebuah kesimpulan bahwa al-jannah wan nar tafnayan, bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk Allah, begitu pula an-nar adalah makhluk Allah yang akan sirna. La tafnayani abadan, tidak akan abadi selama-lamanya. Wa humul ladzina yamna'una at-tasalsul fil madhi wa at-tasalsul fil mustaqbal jahlan minhum. Dan mereka inilah pihak-pihak yang mencegah at-tasalsul fil madhi wa at-tasalsul fil mustaqbal, kejadian-kejadian, rentetan-rentetan yang terjadi di masa lampau dan yang di masa akan datang. Di masa lampau ada tasalsul, ada rentetan kejadian-kejadian, di masa akan datang pun demikian. Telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana keadaan hari akhir, bahwasanya setiap hamba ketika di padang mahsyar akan bercucuran dengan keringat-keringat mereka. Sekian banyak keadaan-keadaan hari akhir ketika kiamat telah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Allahu jalla wa ala, dijelaskan oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan dengan sharih, dengan sangat jelas Allah Subhanahu wa taala telah mensifati bahwa setiap amalan pasti akan ditimbang, adanya al-wazn pada hari kiamat. Bagaimana amalan-amalan kebaikan seorang hamba akan ditimbang, amalan-amalan keburukan seorang hamba pun akan ditimbang, semuanya akan ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka ini mencegah diri mereka dan orang lain untuk beriman dengan itu semua. Jahlan minhum, karena kejahilan yang ada di sisi mereka. Wal iyadzu billah. Wa naqul, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maka kita jawab apa yang menjadi kesimpulan dan statement mereka, hunaka farqun baina abadiyatillah wa abadiyatil jannati wan nar. Wahai kelompok-kelompok yang menyimpang, wahai sekte-sekte sempalan, wahai anda yang menuhankan logika-logika dalam tanda kutip akal sehat berpikir anda, jangan sekali-kali hanya dengan akal sehat anda menolak nas, anda menolak ayat, anda menolak hadis as-sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasul ayah telah menjelaskan bahwa syurga Allah Subhanahu wa taala di dalamnya ada kehidupan yang khalidina fiha abadan. Dan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia akan membaca ayat demi ayat tersebut. Begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahihah telah menjelaskan hal yang sama. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita mengingatkan kepada pihak-pihak tersebut, jangan sampai apa yang ada di pikiran-pikiran mereka, apa yang ada di logika-logika mereka, apa yang ada di akal sehat mereka, sampai menolak wal iyadzu billah nususul Qur'ani was sunnah. Karena itu berarti telah menentang Al-Qur'anul Karim, telah menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jawabannya apa? Bagaimana mungkin surga dan neraka itu bisa abadi? Kata mereka, sementara apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala miliki dari kemahaabadiannya. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang tidak akan pernah sirna, zat yang tidak akan pernah hilang. Masa ada syurga dan neraka yang menandingi kemahaabadian Allah subhanahu wa ta'ala? Kaif jawabannya? Kalau kita tidak mengetahui jawabannya, sebaiknya kita diam dan tidak memiliki kesimpulan-kesimpulan dini. Tidak mengambil hukum-hukum yang dianggap itu keluar dari logika berpikir kita yang sangat cerdas. Jangan tertipu dengan diri kita. Kalau memang kita tidak mengetahui, kembalikan kepada para ulama. Sebaiknya kita diam. Jangan sampai kita membuat kesimpulan, kita membuat statement tersendiri. Kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ternyata ketika kita mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya apa? Kehidupan di surga itu abadi. Ya sudah, terima. Sam'an wa ta'atan, itulah aqidah min aqaidi ahli sunnah. Itulah ajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taslimun tamun linususil Qur'ani was sunnah. Benar-benar kita menerima. Lapang dada, legowo, tanpa perlu menyandingkan dengan akal sehat kita. Akal sehat kita ini ada batasannya. Jangan sampai dengan akal sehat kita menolak 1-2 ayat Allah, menolak 1-2 hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wa'iyadzu billah. Maka dijawab pertanyaan tersebut oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'a. Bahwasanya kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, di sana terdapat farqun. Di sana terdapat perbedaan antara abadinya Allah subhanahu wa ta'ala dan abadinya syurga neraka. Ada perbedaannya. Sehingga gak perlu kita untuk mengambil hukum tersendiri bahwasanya syurga neraka itu gak akan abadi. Agar apa? Agar kita bisa memurnikan, mensucikan apa yang kita yakini dari abadinya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai demikian. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwasanya terkait dengan syariat-syariat Allah, syariat-syariat nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu sebenarnya tidak boleh untuk kita menuhankan akal-akal sehat kita. Tidak boleh kita untuk mengedepankan akal kita daripada an-naql. Karena kalau kita mengedepankan al-aql dibandingkan an-naql, kita mengedepankan logika kita dibandingkan dengan nususul Quran was sunnah, artinya kita telah terjerumus kepada keyakinan al-Asy'ariyah wal-iyadzubillah. Karena memang ciri khas Asy'ariyah adalah taqdimul aqli ala naql. Na'udzubillah min dzalik. Maka dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, abadiyatullah jalla wa'ala la'iqatun bihi sifatun min sifatihi jalla wa'ala. Adapun terkait dengan abadinya Allah subhanahu wa ta'ala, itu merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang sangat banyak, yang sesuai dengan abadinya Allah subhanahu wa ta'ala. Gak bisa kita sama-samakan dengan abadinya syurga, dengan abadinya neraka. Gak bisa kita analogikan, gak bisa kita sandingkan, gak bisa kita kiaskan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Gak bisa kita bandingkan abadinya Allah dengan abadinya syurga. Lah, kif mau kita bandingkan? Kaif mau kita analogikan? Kaif mau kita samakan? Sementara Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sekian banyak kemahasempurnaan. Sekian banyak sifat yang tidak dimiliki oleh al-jannah maupun an-nar. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki asma al-husna yang tidak dimiliki oleh al-jannah tuan nar. Kiasun ma'al farik. Gak bisa disamakan. Sehingga kita gak bisa mengambil kesimpulan. Kalau kita menyatakan abadinya surga dan neraka, berarti kita menandingi surga dan neraka dengan Allah. Ya akhi isbir. Ya akhi la tata'ajjal. Ya akhi. Bagaimana kita bisa menyamakan antara syurga neraka dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna? Sementara kata Syekh Shalih Al-Fauzan, keabadiahan Allah Jalla Jalaluh la'iqatun lahu. Abadinya Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan zat Allah yang maha sempurna. Sifatun min sifatihi Jalla wa'ala. Salah satu sifat dari sifat-sifat sempurna. Sifat-sifat yang maha tinggi. Yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma abadiyatul jannati wan nari fahiya bi ibqaillahi wa khalqillahi subhanahu wa ta'ala. Adapun terkait dengan abadinya syurga dan neraka Allah, fahiya bi ibqaillah, itu karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mengabadikan dua makhluk tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dua makhluk tersebut dalam keadaan abadi selama-lamanya. Khalidina fiha. Itu kehendak Allah Jalla Jalaluh. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan syurga dan neraka sendiri yang bisa menentukan bahwa dia adalah tempat yang abadi. La. Di sana ada zat yang berkuasa. Di sana ada zat yang maha sempurna. Yang telah memerintahkan kepada al-jannat wan-nar agar abadi dan tidak sirna. Bagaimana mau disamakan ikhwati fillah ya ra'akumullah wa ya ayyuhat talabah hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh. Bagaimana mau disamakan? Yang Allah subhanahu wa ta'ala zat yang memang abadi karena kesempurnaannya, karena sifat yang maha tingginya. Yang makhluk jannatu wan nar abadi karena perintah Allah. Sehingga mana yang lebih di atas? Bagaimana kita mau menyandingkan? Jelas al-jannatu wan nar berada di bawah kekuasaan Allah. Berada di bawah perintah Allah. Karena al-jannatu wan nar manut. Karena al-jannatu wan nar ikut tunduk dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada syurga dan neraka. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, syubuhat khattafah dari ahlul bid'ah wa dhalal, dari ahlul ahwa, terlebih di masa-masa fitnah seperti ini, hati-hati. Jangan kita membuka telinga-telinga kita untuk mendengarkan sekian banyak syubhat, karena sungguh hati kita ini adalah hati-hati yang lemah. Mungkin sebahagian akan terbawa apabila ada yang menyatakan, bagaimana mungkin kita bisa mengabadikan syurga dan neraka sementara Allah adalah satu-satunya zat yang abadi? Berarti kita menyandingkan antara keabadian Allah dengan keabadian al-jannah wa nar. Mungkin ada sebahagian kita yang belum mendapatkan jawaban dari Syekh Shalih Al-Fauzan ini, berpikir atau terbetik dalam pikirannya, oh iya ya. Itu menunjukkan bahwasanya syubhat khattafah. Sementara qulub da'ifah, hati-hati kita ini lemah. Jangan mudah mendengarkan sesuatu yang kita ragu darinya. Apalagi kita sudah telah mengetahui terkait dengan penyimpangannya. Dari kalangan ahlul bid'ah wa dhalal, sufiyah, mutasawwifah, syariah, maturidiyah, dan yang seterusnya. Dari kalangan ahlul ahwa'i wal bid'ah, jangan sampai. Kita harus jaga akidah kita. Kita harus sayangi manhaj kita. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita ni'matul hidayah, ni'matul sunnah. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah ikhwati fillah yara'akumullah untuk Allah Jalla wa ala cabut nikmatul hidayah wa nikmatus sunnah, kemudian Allah palingkan kita dari siratal mustaqim. Allah malingkan kita dari al-haq. Allah memalingkan kita dari ahlul haq. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma sallim sallim. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, Al-Fauzan hafizahullah wa ra'a, fahiya abadiyatun muktasabatun. Allahu jalla wa ala huwa alladhi a'taha at-ta'bida. Terkait dengan syurga dan neraka yang abadi, itu adalah satu pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dua makhluk tersebut. Allahu jalla wa ala alladhi a'taha at-ta'bid. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada mereka untuk kalian menjadi hambaku, kalian menjadi ciptaanku yang benar-benar abadan, benar-benar sempurna. Sehingga itu bukan dari mereka sendiri. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Amma Allah jalla wa ala fa azaliyatuhu wa abadiyatuhu sifatun min sifatihi sifatun dzatiyatun. Adapun terkait dengan abadiyahnya Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah sirnanya Allahu jalla wa ala, akan senantiasa adanya zat Allah yang maha sempurna. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, sifatun min sifatihi sifatun dzatiyah. Sifat dzatiyah yang memang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pemberian dari siapa-siapa. Bukan perintah dari siapa-siapa, berbeda dengan al-jannatu wan nar. Maka seperti yang sudah kita singgung tadi, ikhwati fillah yara'akumullah wa ayyuhat talaba hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dipatuhi oleh al-jannatu wan nar. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, al-jannatu wan nar, tunduk dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Maka dari mana kita bisa menyandingkan itu semua? Pentingnya ikhwati fillah yara'akumullah talabul ilm. Pentingnya untuk kita membaca apa yang ada di sisi para ulama. Pentingnya untuk kita menelaah lebih dalam apa yang dijelaskan oleh a'immatus salaf terkait dengan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh mubtadi'ah, terkait dengan kerancuan-kerancuan berfikir, kerancuan-kerancuan akidah yang bisa menggoyahkan akidah seorang muslim. Bahkan jangan sampai kita menganggap bahwa apa yang mereka suarakan itu hanya terkait dengan kefasikan. Lebih parah dari itu, kesyirikan mereka dengungkan. Kesyirikan mereka gembar-gemborkan. Bahkan sebahagian dari mereka tidak sungkan-sungkan untuk berfatwa, dari kalangan mutasawwifah tentunya, untuk boleh mencium kuburan, untuk boleh bertawassul kepada ahlul maqabir, meminta kepada orang-orang yang berada di dalam kuburan, berwasilah, menjadikan mereka sebagai perantara. Kemana firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum, seakan-akan tidak pernah diperdengarkan di majelis-majelis mereka, wal iyadhu billah. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan terkait dengan ucapan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, baqa'uhuma ma'a baqa'illahi abadal abidin. Kata Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, baqa'uhuma ma'a baqa'illah. Keabadian syurga dan neraka Allah bersama dengan abadinya Allahu Jalla wa'ala. Abadal abidin, selama-lamanya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, baqa'uhuma ma'a baqa'illah. Keabadian mereka yakni keabadian syurga dan neraka, akan tersanding, akan sama dengan keabadiannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini jangan sampai kita salah fahami, Syekh Shalih Al-Fauzan menganalogikan, menyamakan antara abadinya Allah dengan abadinya al-jannatu wan nar. Abadinya Allah Subhanahu wa taala dengan abadinya surga dan neraka, bukan itu yang dimaksudkan oleh beliau. Beliau sudah jelaskan tadi bahwa perbedaan abadiyah antara Allah dengan abadiyah al-jannatu wan nar berbeda jauh. Yang satunya karena diperintah, yang satunya karena memang zat yang maha sempurna. Tapi kalau kita berbicara dengan keabadiahan al-jannatu wan nar, kapan mereka? Ya selama-lamanya. Ma'a baqa'illah. Sama dengan baqa'nya Allah Subhanahu wa taala, sama dengan abadinya Allah Subhanahu wa taala. Wa baqa'ullahi la nihayata lahu. Dan keabadian Allah Subhanahu wa taala enggak ada ujungnya. Fakadzalika baqa'ul jannati wan nar la nihayata lahuma. Maka begitu pula abadinya surga dan neraka juga tidak ada ujungnya, abadi selama-lamanya. Wala tashabuha bainal baqa'ain wal abadiyatain kasairis sifat. Dan sama sekali tidak bisa ditashbih, sama sekali tidak bisa diserupakan antara abadinya Allah dengan abadinya al-jannatu wan nar. Sama sekali tidak bisa disamakan antara kekalnya Allah dengan kekalnya al-jannatu wan nar. Kasairis sifat, begitu pula sifat-sifat yang lainnya yang sering kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Allah Subhanahu wa taala tertawa. Allah Subhanahu wa taala memiliki betis. Allah Subhanahu wa taala marah. Manusia pun memiliki tangan, manusia pun tertawa, manusia pun memiliki betis. Apakah sama antara tangannya Allah dengan tangannya manusia? Kalla wa alfu kalla. Tidak akan mungkin kita samakan, ikhwati fillah yara'akumullah. Dan pelajaran ini telah berlangsung terkait dengan asma' wa sifat. Apa tugas kita? Sam'an wa ta'atan. Benar-benar kita taat, benar-benar kita mendengar, benar-benar kita memiliki sifat taslimun tamun. Menerima dengan sempurna bahwasanya syurga Allah Subhanahu wa taala adalah dua makhluk yang abadi, selesai. Berdasarkan apa? Al-Qur'an, sunnah, selesai. Walaupun ada syubhat, kerancuan berpikir di luar sana, khallihim, biarkan mereka melontarkan sekian banyak syubhatnya sampai mulutnya berbusa, kita enggak akan pernah mendengarkan dan tidak akan pernah mau beriman dengan apa yang mereka lontarkan dari syubhat syaitaniyah tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, tetap disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, qa'idah min qa'idah ahli sunnati wal jama'ah, sesuai dengan apa yang dinukilkan oleh Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Kekalnya syurga dan neraka sama dengan kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan pembahasan yang lebih rinci, kekalnya dua hal tersebut, yang satu zat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna karena memang sifatnya yang maha sempurna, dan yang lainnya adalah syurga neraka merupakan perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Sehingga kita harus melihat dari dua sisi. Yang pertama sama, dan yang kedua tidak sama. Samanya dari sisi mana? Samanya dari sisi syurga dan neraka akan kekal seperti kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak samanya dari sisi mana? Tidak samanya dari sisi sifat abadiyah al-azaliyah yang ada di al-jannatu wan nar maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat berbeda antara khaliq dengan al-makhluk, antara sang pencipta dengan sesuatu yang diciptakannya Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan ikhwati fillah yara'akumullah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan menukilkan ucapan Al-Imam Al-Barbahari wa Dahraddahirin. Dahraddahirin, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ta'kid. Ini merupakan bentuk penekanan, maksudnya sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Maknanya abadal abidin, makna dari syurga Allah subhanahu wa ta'ala, makna dari neraka Allah wal'iyadzubillah, mereka akan kekal selama-lamanya. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari, abadal abidin dahrad dahirin, selama-lamanya. Benar-benar tidak akan pernah bisa sirna. Qauluhu, ucapan Al-Imam Al-Barbahari, wa Adam alaihi salatu wassalam kana fil jannatil baqiyatil makhluqa. Dan tentunya terkait dengan Adam, Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, bahwasanya ayah kita kana fil jannah. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Adam alaihi salatu wassalam berada di dalam al-jannah dahulunya, sebelum Adam mengikuti waswasah dari syaitan, mengikuti syubuhat dari syaitan terkait dengan larangan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau dan istrinya. Maka ketika larangan tersebut dilakukan, dilanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala oleh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, akhirnya beliau harus turun ke muka bumi ini. Dan posisi Adam alaihi salatu wassalam ketika di jannah, ketika di dalam syurga, kana fil jannatil baqiyatil makhluqah. Adam ini alaihi salatu wassalam berada di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala yang memang telah diciptakan oleh Allah dan yang abadi yang kita bahas tadi. Jadi sejak zaman Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, al-jannah telah ada dan telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan telah diperintahkan untuk menjadi makhluk yang abadi. Bukan baru-baru ini saja, tapi sejak zaman ayah kita Adam alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah ra'akumullah. Ini kaidah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, lamma khalaqallahu Adam wa hasala ma hasala min ikramillahi lahu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, dan telah kita ketahui bahwa Allah Jalla wa'ala benar-benar memuliakan beliau alaihi salatu wassalam, wa idhari fadlihi alal malaikati hasadahu iblis ala dhalika wa aba an yasjudalahu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan betapa mulianya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang diciptakan yang bernama Adam alaihi salatu wassalam. Dan ditunjukkan kemuliaan tersebut di hadapan ahlus sama, di hadapan malaikat-malaikat Allahu Jalla wa'ala. Bahkan sampai-sampai malaikat Allahu Jalla wa'ala, ahlus sama, junudullah, tentara-tentara Allah diperintahkan untuk sujud. Usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Menunjukkan kemuliaan ayah kita alaihi salatu wassalam. Kemuliaan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai diperintahkan ahlus sama untuk sujud kepada beliau. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan keutamaan yang ada di sisi Nabi Allah Adam, ternyata hasadahu iblis ala dhalik. Ternyata iblis hasad, tidak senang melihat kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Wa aba an yasjudalahu. Padahal termasuk iblis juga diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala, ya sujud kamu kepada Adam alaihi salatu wassalam. Akan tetapi karena kesombongannya, karena hasadnya, karena tidak senangnya kepada sosok Adam alaihi salatu wassalam, maka wal'iyadu billah, iblis pun tidak mau tunduk kepada perintah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Asallaha azza wa jal min babil hasadi wal kibar. Iblis dan bala tentaranya akhirnya bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui pintu apa kemaksiatannya? Melalui pintu hasad dan al-kibar, kesombongan. Dari sini, ikhwati fillah, ya ra'akumullah. Wa ya ayyuhat talabah. Kita bisa mengetahui bahwasanya apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu akan melalui sekian banyak pintu kemaksiatan. Babun min abwabil ma'asi. Sehingga apa? Sehingga kemaksiatan itu bukan hanya dari satu pintu, dua pintu, tiga pintu. Tidak, banyak pintu-pintu kemaksiatan ini yang kita harus berhati-hati dari pintu-pintu kemaksiatan tersebut. Ada yang namanya babul hasad. Ada yang namanya babul kibar. Ada yang namanya babul zina. Ada yang namanya babul sariqa. Ada yang namanya bab uquqil walidain. Ada yang namanya bab al-khiyanah, dan yang lainnya dari sekian banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, wal'iyadzu billah. Dan syaitan akan terus membujuk kita agar kita bisa na'udzubillahi min dzalik masuk ke dalam pintu-pintu kemaksiatan tadi. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, dari pintu hasad dan dari pintu wal'iyadzu billah al-kibar, iblis la'natullahi alaihim terjerumus ke dalamnya. Asallaha azza wa jal min babil hasadi wal kibar. Mereka hasad dan mereka sombong. Hasad kepada siapa? Hasad kepada Adam. Dan kibar kepada siapa? Kibar kepada al-khaliq Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu jalla wa ala qala li Adam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berucap kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Setelah mahsud, setelah dihasati oleh iblis, la'anatullahi alaihim dan bala tentaranya, maka tidak dibiarkan atau tidak diurusi oleh Allah subhanahu wa ta'ala posisi iblis dan bala tentaranya. Khalihim, biarkan mereka. Mereka kibar, mereka kibar, mereka hasad, mereka hasad. Tidak banyak-banyak diurusi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haithu syi'tuma. Wahai Adam alaihi salatu wassalam, uskun anta wa zawjuk. Tinggallah engkau dan keluargamu, istrimu di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam al-jannah. Wa kula minha ragadan. Dan makanlah, nikmatilah apa-apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala siapkan di dalam al-jannah tersebut. Haitsu syi'tuma. Sesuai dengan apa yang kalian berdua inginkan. Fallahu askanahumal jannata ikraman lahuma. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini jelas telah memerintahkan Adam alaihi salatu wassalam, Nabiullah, untuk bermukim, untuk bertempat tinggal di dalam al-jannah. Ikraman lahuma. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan keduanya. Memuliakan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan memuliakan Hawa. Dua-duanya dimuliakan oleh Allah jalla wa'ala sehingga dipersilahkan untuk menikmati sekian banyak kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan di dalam al-jannah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa hadhil jannatu fis sama'. Dan syurga yang Allah subhanahu wa ta'ala maksudkan ini adalah syurga yang berada di atas langit. Thumma lamma hasala min iblisa ma'a Adam min igwa'i Adam wa aklihi minasyajarati allati nuhiya anha. Ahbatallahu Adama wa ahbata iblisa ilal ard. Jadi posisinya apa ikhwati fillah ya ra'akumullah? Posisinya Adam alaihi salatu wassalam telah dipersilahkan bersama istrinya untuk berada di dalam al-jannah. Dan syurga ini berada di atas langit. Syurga yang telah kita bahas. Surga yang sedang kita bahas, surga yang dikatakan oleh Allah Jalla wa'ala khalidina fiha abadan untuk orang-orang yang bertakwa. Akan abadi, makhluk yang abadi. Itu surga yang telah ditempati oleh Adam alaihi salatu wassalam. Yang ketiga itu, iblis pun berada di atas langit. Bahagian dari ahlus sama bersama dengan malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Ternyata, setelah terjadi apa yang terjadi, iblis la'anatullahi alaihim menggoda Adam untuk memakan buah yang berasal dari sebuah pohon yang aslinya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang sudah kita ketahui dari kisah yang ma'ruf bahwa Adam alaihi salatu wasalam diperintahkan untuk memakan apa saja yang ada di dalam al-jannah, menikmati apa saja yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kecuali pohon tersebut. Tapi ternyata apa? Digoda oleh iblis. Ayo Adam makan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Rabbul Izzati wal Jalal melarang kamu untuk makan pohon tersebut kecuali kamu akan menjadi seorang hamba yang abadal abidin. Kamu akan menjadi seorang hamba yang kekal di dalam syurga ini. Dan Allah enggak mau itu. Sehingga Allah melarang kamu untuk makan buah dari pohon tersebut. Karena kalau kamu makan pohon tersebut, kamu akan menjadi penghuni kekal yang ada di dalam al-jannah. Diberikan syubhat. Diberikan was-was oleh iblis la'natullahi alaihim. Hati-hati khawati fillahi ra'akumullah, jangan bermain-main dengan syubhat syaitaniyah. Banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari waswasah syaitan. Na'udzubillahi min nafkhihi wa nafthihi. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak waswasah, syubhat-syubhat syaitaniyah. Sekelas Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam bisa terjerumus, bisa terikut dengan apa yang diwaswasi oleh syaitan. Dengan apa yang diberikan syubhatnya oleh iblis la'anatullahi alaihim. Apakah setelah ini kita masih merasa gagah perkasa untuk mendekarkan, untuk menyimak, mendengarkan dan menyimak sekian banyak syubhat yang terlontar dari ahlul bid'ah wa dhalal? Apakah setelah ini kita masih merasa gagah perkasa untuk bisa menyimak dan mendengarkan syubhat yang keluar dari kaum Asy'ariyah? Apakah selama ini atau apakah setelah ini kita masih bisa gagah perkasa untuk percaya diri mendengarkan syubhat yang dilontarkan oleh ahlul ahwa wadzullal du'atun ala abwabi jahannam? Jangan merasa sok hebat. Ikutilah apa yang telah dinasihatkan oleh para ulama kita. Menjaga pendengaran kita, menjaga hati-hati kita dari syubhat. Adam alaihi salatu wassalam diberikan syubhat ikhwati fillah yara'akumullah oleh iblis la'anatullahi alaihim. Goyang beliau, terpengaruh beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika Adam alaihi salatu wassalam memakan buah dari sebuah pohon yang Allah Subhanahu wa taala larang tersebut, ahbatallahu Adam wa ahbata iblisa ilal ard. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengusir Adam, begitu pula mengusir iblis agar mereka turun ke muka bumi. Ikhwati fillah yara'akumullah, akibat dari sebuah kemaksiatan. Sekarang pertanyaannya, apakah Nabi Allah Adam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Naam. Akan tetapi kemaksiatan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam menghasilkan derajat yang jauh lebih tinggi. Karena beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala terkait dengan hal ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas bagaimana sosok Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam setelah kemaksiatan tersebut setelah beliau terjerumus ke dalam waswas syaitan, sangat menyesal. Bahkan Allah Jalla wa'ala merekomendasi dan memuji beliau di ayat yang lainnya, bahwa Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam memiliki posisi yang jauh lebih mulia, memiliki posisi yang jauh lebih tinggi, memiliki posisi yang jauh lebih mendapatkan hidayah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan yang sebelumnya. Artinya apa? Artinya kemaksiatan yang timbul, terjerumusnya beliau ke dalam syubhat syaitaniyah, memberikan hikmah yang jauh lebih besar ketika kemuliaan beliau jauh diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih tinggi daripada sebelumnya. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.